Imam Syafi'i di awal-awal menyebar ilmu. Jadi berangkat dari keluarga miskin dan dia pun anak yatim. Namun tekad dia untuk menyebar luar biasa. Memang ya, orang kalau jiwanya besar, tubuh ini akan lebih mengikuti keinginannya. Dan dulu dikatakan, Ila kare sinungkutu ibarang, sahibah di muradi al-sad. Kalau jiwa seorang besar, ekat seorang besar, tubuh ini akan berat mengikuti apa? Akan capek mengikuti keinginannya. Imam Syafi'i rahimahullah, karena berangkat dari keluarga yang sederhana, anak yatim, dia kefakirannya tidak menghalangi dia dari cerita ini. Sisa-sisa kertas yang dibuang yang mungkin hanya sedikit dari kantor administrasi, dia ambil menerima sahabat padanya ini. Itu menulang sedikit. Kadang dia harus mengambil tulang-tulang binatang, lempeng-lempeng dengan tulang, kulit-kulit binatang dia menulis nanti di situ dimasukkan ke kentong. Kentong pun sampai penuh, nanti di apa yang ambil lagi, ya. Dikosongkan, kemudian mengambil lempeng-lempeng satu dan sebagainya. Semangatnya luar biasa. Buku tulis kita itu banyak yang kosong, dibuang-buang. Bagaimana mereka dulu sampai menulis hadis di tangan, karena tidak punya kertas untuk menulis, bahkan pakaian pun ditulis itu tuh hadis. Pernah ada seorang, dia ketika langsung menimba ilmu, biaya untuk menimba ilmu tinggal satu dirham. Kalau satu dinar mending satu dinar emas 4 gram lebih sedikit. Ini satu dirham lebih 2,7 atau hampir 3 gram. Sekarang misalnya segram di mobil itu, kalau kita misalnya tadi kurang lebih satu. Sementara dia jauh dari kampung halaman dan dia punya sekat terlama. Bingung ini orang alim ini, uang 3 tahun dirham saja. Dia bingung antara untuk membeli makanan atau beli kertas. Kalau dia beli kertas, dia lapar. Kalau dia beli makanan, nggak bisa nulis. Penuh ini sudah dengan tulisan, tidak ada tempat nulis. Sempat tekad dia masih terus untuk menambah ilmu. Dia bergigit itu ikan, gigit itu apa namanya, uang dirham tadi. Dia mengingin, tapi berpikir, tetap makanan, mana yang didahulukan. Dan kondisi seperti itu, ternyata uangnya ketelan. Kertas yang kebeli, makanan yang kebeli, yang ketelan mana? Uang tadi, bingung dia. Namun karena para tadi, termasuk pejuang, ada kegedaran luar, ternyata ada orang, lihat orang ini, apa? Aneh, sini. Kenapa tahu? Ada di saya ini diceritakan begini. Di orang yang mungkin tadi kemudian apa sudah terus ini mengumumkan, ya, kalau mengunci silakan makan. Kasih makanan orang tadi. Ada tadi kasih makanan, sudah dikasih duit lagi. Ya. Ada pun bagaimana uang yang terkenal di operasi atau tidak itu urusan kita. Dan urusan kita yang jelas, orang tadi sampai ke Afghanistan. Bekal sampai tinggal satu dirham, saking bingungnya dia gigit, kemudian dia mikir sedang jalan antara beli makanan atau kertas. Ada kesalahan. Karena apa? Karena orang ini jujur. Orang ini orang yang memang Allah ngerti niatannya. Kau ingin menimba ilmu, ada saja dalam dunia. Allah SWT mengatakan Raman yastakil lata yaja'al lahu makhrajan wajarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia jalan keluar dan segala kesusahan, segala kesulitan, dan Allah akan memiliki dia dari arah yang tidak diharapkan. Ikhwatillah rahimahullah. Seperti itulah beberapa contoh saja dari lautan contoh yang tidak mungkin kita sebutkan. Sekian banyaknya. Cukup apa yang tadi kita sebutkan, mendorong kita bahwa untuk ilmu ini janganlah seorang dia kendur semangatnya, janganlah dia kundur karena halangan-halangan tadi adalah halangan-halangan lain. Selalu semangat, selalu punya tekad untuk setiap hari menambah dan menambah ilmu. Ini beberapa contoh. Kemudian di antara sebab seorang yang semangat dalam atau istiqamah dalam menimba ilmu, seorang dia tahu bahwa ilmu adalah sebab dia selamat di dunia dan di akhirat. Orang-orang kafir yang dulu di dunia diberi oleh Allah perangkat untuk menyerap ilmu, ternyata tidak menggunakannya, mereka akan menyesal. Waqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna bi ashabis salih. Mereka nanti akan mengatakan, tadi yang dulu kita dahulu di dunia mau mendengar dan mau memahami, itulah kami bukan termasuk penghuni neraka, bukan termasuk penghuni neraka. Mereka menyesal, kenapa di dunia dulu mereka tidak menimbangkan, kenapa mereka tidak menggunakan pendengaran mereka untuk mendengarkan kebaikan, kita gunakan hati mereka untuk memahami kebaikan. Ilmu juga menjadi sebab seorang terselamatkan di dunia ini. Dulu ada seorang di tengah-tengah Bani Israil membunuh 99 orang. Orang ini pun ingin insaf, ingin sadar. Dia datang kepada Nabi Ali ibadah, meminta bimbingan, meminta arahan. Wahai Ali ibadah, saya telah membunuh 99 orang, apakah masih ada itu tolak untuk saya? Ali ibadah tadi pun terkejut dan heran. Saya mengatakan, kamu telah membunuh 99 orang, tidak ada tolak untuk kamu. Maka orang itu marah dan bunuh Ali ibadah ini, kenapa jadi 100? Orang benar-benar ingin tobat, kemudian mau ditutup di dorong. Dengan sebab fatwanya yang bodoh, orang tadi nyawanya melayang. Dengan sebab ucapannya bodoh, menyebabkan nyawanya apa? Melayang. Kemudian karena orang tadi yang sekarang bunuh serumus dengan orang, dia orang yang memang ingin bertobat. Allah tunjukkan dia kepada orang yang alim. Seorang yang alim kemudian dia mencantang wali alim, saya telah membunuh 100 orang, apakah masih ada pintu tobat untuk saya? Dia jawaban dari orang alim sangat-sangat berbeda. Siapa yang bisa menghalangi kamu dengan bertobat pada Allah? Intinya tobat kemudian, kalau kamu betul-betul bertobat. Siapa yang mendinginkan hati? Siapa yang menyejukkan? Dan jawaban yang memang dilandasi adalah ilmu. Kemudian orang ini bukan hanya nasihati, tapi memberikan solusi. Karena orang ini kalau tetap tinggal di daerahnya, jangan orang-orang khawatir jangan kembali ke habitat semula, kembali ke alam semula, kembali kepada kejahatannya. Dia mengatakan, pergilah kamu dari kampung halaman, malam pergi ke kampung sebelah sana, di sana banyak orang-orang saleh, beribadah kepada Allah bersama mereka. Orang ini pun melangkah lanjutnya menuju tempat yang disarankan oleh orang dia tadi, dan ternyata meninggal di dalam sana. Dan orang ini nyawanya diambil oleh malaikat rahmat. Ia sama kata pertanyaannya, ternyata jawabannya beda. Orang alim juga ditanya, apakah masih ada tutup atau saya? Apa jawab dia? Tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi antara kamu dengan Allah kepada Allah. Sementara orang jahil, ahli barasan dengan kebodohannya, mengatakan tidak ada tutup bagi kamu. Maka dengan sebab kebodohannya, hilangnya dulu ada seorang sahabat terluka kepalanya. Luka kepalanya, kemudian dia junub. Dia dikatakan oleh teman-temannya, selagi kamu junub, kamu harus mandi. Walaupun ini kepala luka, tetap mandi. Setelah orang ini mandi, qadarullah ma syaa fa'al, meninggal sahabat. Rasul tahu seperti itu, Rasul marah kepada mereka, mereka memfatwakan harus mandi. Padahal orang itu orang terduga yang punya rukhsah untuk tayamum. Ya kan? Nah, terduga kemarin bahaya, kalau sampai terkena air, kemudian seperti itu. Rasul mengatakan, qataluhu qatalallahu. Ala sa'alu illam ya'lamu. Innama syifa'ul 'ani su'al. Mereka telah membunuh orang ini semua menghalang mereka. Kenapa mereka tidak tanya ketika mereka tidak tahu? Itu ada Rasul. Itu ada Nabi. Allah selalu di belakang. Kenapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak tahu? Innama syifa'ul 'ani su'al. Hanyalah obat dari ketidaktahuan. Obat dari kelemahan yang bertanya. Ikhwatibillah rahimahullah, keutamaan orang yang alim di atas orang yang alibadah seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan bintang-bintang yang ada. Ya, di saat gelap gulita, di saat bulan purnama tidak muncul, bintang-bintang itu menjadi raja. Ya, di malam hari yang gemerlap, ya, menjadi biasa lagi. Namun kalau bulan purnama muncul, terang di langit yang biru, bintang-bintang yang gemerlap tadi tertutup cahayanya dengan cahaya apa? Ya, bulan purnama tadi. Disebutkan juga salah, wafatnya satu orang alim lebih berat daripada meninggalnya 100,000 alibadah. La mautu arfi adibin ahwanu min mauti alimin. Wafatnya atau meninggalnya 1,000 alibadah lebih ringan ketimbang meninggalnya satu orang alim. Karena keberadaan orang alim, mereka adalah rebulan di langit zaman. Para ahli ibarat rebulan di langit zaman yang senantiasa menyinari manusia dengan ilmu. Gerak-gerakan manusia akan tersinari dengan bimbingan dan arahan-arahan para ahli. Sehingga tidak heran kalau para ulama adalah ibarat rebulan di langit zaman yang dengannya manusia tersinari. Kembali bila rahimahullah, kita berlanjut pada pembahasan berikutnya, itu istiqomah fil amal bil ilmi. Istiqomah dalam mengamalkan ilmu. Dahulu dikatakan, ilmu jika tidak diamalkan ibarat pohon yang tak berbuah. Kamu menanam pohon mangga, menanam pohon durian yang kamu inginkan buahnya. Ataupun hanya lebat daunnya, rimbun apa namanya, dahannya, kemudian tidak buah. Dan apa kelamaan terbalik itu pohon. Ilmu tanpa diamalkan di barat pohon tak berbuah. Dan ketahuilah bahwa nanti seorang hamba jika tidak akan bergeser dari sisi Allah nanti di yaumul qiyamah. Sampai ditanya tentang empat hal yang diantaranya adalah tentang ilmunya. Seberapa banyak sudah diamalkan? Ikhwatillah rahimakumullah. Setiap kita sholat, kita memohon kepada Allah untuk ditunjuki kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus. Bukan jalannya al-maghdub alaihim dan bukan jalannya ad-dallin. Al-maghdub alaihim. Sebagaimana riwayat Imam Tirmidzi, al-yahud ad-dallin an-nasara. Al-maghdub alaihim yaitu orang-orang yang dimurka oleh Allah, yaitu orang-orang Yahudi dan semisalnya. Karena mereka ini orang-orang yang alim, orang-orang yang mengerti kebenaran, namun mereka menolak kebenaran. Sebelum datangnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, orang-orang Yahudi mereka membaca Taurat, membaca kitab, mereka tahu tentang sifat-sifat Nabi Muhammad, sifat-sifat saja yang keluar di akhir zaman. Bahkan kalau orang Yahudi kalah perang dengan orang Arab waktu itu, mereka mengancam, awas. Namun seorang Nabi di akhir zaman yang sifatnya demikian-demikian, yang akan mengalahkan kami. Mereka tahu tentang sifat-sifat Nabi. Namun mereka sangat berpikir, perkiraan mereka Nabi tadi keluar dari Bani Israil, bukan keluar dari orang Arab. Keluar dari orang, dari Bani Ismail. Ternyata Nabi di akhir zaman, Nabi Muhammad, keluar bukan dari Bani Israil. Setelah mereka tahu, maka kafarubi, mereka menguburinya, mereka mengingkarinya, mereka mata. Orang sesat dalam keadaan yang lebih dengan sesat. Dari arah mana kau akan nasihat? Mengerti kalau dirinya sesat. Kenapa? Mereka mengerti sifat-sifat Nabi Muhammad, namun mereka kenapa mengingkari Nabi Muhammad? Sebaliknya orang-orang Nasrani, mereka masih beramal, namun amalannya tanpa landasan oleh ini. Kita berlindung kepada Allah dari ini dan dari itu. Maka orang Muslim yang baik, dia adalah orang yang kalau berilmu dia beramal, dan orang yang kalau beramal di atas ilmu. Orang yang kalau beramal, ya, dia berilmu, atau orang yang kalau berilmu dia beramal. Ya benar atau sudah salah? Kalau ada di tengah-tengah umat Islam orang alim tapi bejat, maka dia persis kayak orang Yahudi. Kalau di tengah-tengah umat Islam ini ada orang alim tapi bejat, pintar dia, banyak ilmunya, tapi nol amalannya, bejat dia, rusak dia perangainya, berlakunya kayak orang Yahudi. Namun kalau ada di tengah-tengah umat ini rajin ibadah, semangat beramal, namun amalannya tidak ada tuntunannya, amalannya tidak dilandasi pada ilmu, maka ini persis kayak orang-orang Nasrani. Dulu sebagian penyair mengatakan, wa kullu man yughni 'ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapapun yang amal tanpa ilmu, maka amalannya tertolak dan tidak diterima. Siapapun yang beramal tanpa ilmu, maka amalannya tertolak dan tidak diterima. Ikhwati fillah rahimakumullah. Sering kita dapatkan dalam Al-Quran penyebutan iman dan amal saleh. Sering kita membaca ayat surat Inna ladzina amalu wa 'amilus shalihat. Inna ladzina amalu wa 'amilus shalihat. Ini menunjukkan bahwa iman saja, berilmu saja tidak cukup. Untuk diwujudkan ilmu tadi dengan amal. Orang yang selamat dari kerugian itu bukan hanya mereka meyakini kebaikan dengan hati kemudian tidak mau beramal, tidak. Coba kalian perhatikan ayat dalam surat Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis-sabr. Demi masa sungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Di sini tentu imannya dikaitkan dengan ilmu. Wa amilus shalihaati wa tawassaw bis-sabr. Tidak cukup beriman, tidak cukup berilmu, namun juga aplikasikan dalam amal nyata. Ikhwati fillah rahimahullah, kita tahu kedudukan amal dalam agama ini sangat vital. Kenapa? Amal adalah syarat satu sebab dari seorang masuk ke dalam surga. Amal sholih adalah salah satu sebab dari seorang masuk ke dalam surga. Allah subhanahu wa ta'ala jika menyebutkan beberapa nikmat surga, Allah mengatakan jazaa'an bima kaanu ya'malun. Itu semua adalah balasan terhadap apa yang dahulu mereka amalkan. Surga dengan beragam nikmatnya, surga dengan beragam keindahannya, ini adalah balasan dari Allah terhadap apa yang dahulu mereka amalkan. Allah juga menyebutkan ucapan malaikat di saat kaum mukminin mereka masuk ke dalam surga. Apa ucapan malaikat? Salamun alaikum bima sabartum. Salamun alaikum bima sabartum. Kesejahteraan semoga menyertai kalian disebabkan sabarnya kalian dahulu. Sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam meninggalkan larangan, sabar dalam menghadapi musibah. Yang ini semua adalah amal soleh. Sabar bagian dari amal soleh. Sangat sabar kalau berdapat kedudukannya dalam agama ini ibarat kepala bagi tubuh. Anda bisa bayangkan kalau ada tubuh tanpa kepala, bagaimana itu? Bagaimana ada orang beragama namun dia tidak memiliki sifat sabar? Tidak ada kesabaran dalam menjalankan perintah, tidak ada kesabaran dalam meninggalkan larangan, tidak ada kesabaran dalam menghadapi musibah. Ada bisa bayangkan? Berkata sebagai salam, wajadna khairu 'aishina fi sabri. Kita dapatkan sebaik-baik hidup kita dalam sabar. Tidak salah dan tidak luput. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ama utiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa min as-sabri." Tidaklah seorang diberi oleh Allah pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada pemberian berupa sikap sabar. Ini termasuk amal soleh. Ikhwati fillah rahimakumullah, penghuni surga derajat dan tingkatan mereka tidak sama. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa li kulli darajatun mimma 'amilu. Masing-masing nanti akan mendapatkan derajat sesuai dengan amalannya. Kalau mau diklasifikasi, penghuni surga itu ada tiga golongan. Golongan yang pertama adalah as-sabiquna bil khairat. Golongan yang kedua adalah al-muqtasidun. Golongan ketiga adalah al-zalimuna bil anfusihim. Golongan yang pertama yang dinamakan as-sabiquna bil khairat, orang yang mereka mendahului orang lain dengan kebaikan, berlomba dalam kebaikan, yang diantara sifat mereka samping mereka menjalankan yang wajib juga mereka menjalankan yang sunnah. Di samping mereka meninggalkan yang haram, juga meninggalkan makruh, ini bentuknya manusia. Mereka di samping mengerjakan yang wajib, juga mengerjakan yang sunnah. Di samping meninggalkan yang haram, juga meninggalkan makruh. Adapun yang kedua, al-muqtasidun, yang sifat mereka itu mencukupkan yang wajib saja. Salat yang wajib, yang sunnah yang wajib, puasa yang wajib saja, sedekah yang zakat saja, sunnah ditinggalkan, yang haram ditinggalkan, yang makruh yang dikerjakan. Ini derajatnya di bawah dari yang pertama. Orang tidak sama amalannya, atau sama derajatnya, tapi kan. Nah, derajat yang ketiga seperti ini umumnya manusia. Pemirsa kan, tapi ini sudah tingkatan bawah. Dan ini yang umumnya kaum muslimin. Semoga Allah beri hidayah kita dan mereka semua. Itu adz-dzalimun al-muslimin. Orang-orang yang mencampur adukkan. Ada perbuatan baiknya, ada perbuatan jeleknya. Yang wajib dikerjakan, namun ada juga yang bolong-bolong. Yang haram ditinggalkan, namun juga ada yang dikerjakan. Ini kan beda dengan yang kelompok kedua, kelompok pertama. Karena memang keimanan orang tidak sama, Allah jadikan surga berbeda-beda. Allah jadikan surga, ya, berderajat-derajat. Dan paling tingginya surga adalah surga Firdaus. Dia adalah surga yang paling tinggi dan paling tengah. Ketika pernah Nabi dengan surga waktu ini, seorang sahabat muda bernama Harithah tiba-tiba terkena panah nyasar tepat oleh tubuhnya, meninggal. Ibunya itu Ummu Harithah datang kepada Nabi. Kata dia, Rasulullah, anak saya Harithah, anak yang manusia cintai. Ya Rasulullah, di mana posisi anak saya Harithah? Apakah dia di surga, saya akan sabar? Atau dia di neraka, saya akan nangis terus, tidak akan pernah berhenti. Rasul mengatakan bagi Ummu Harithah, inna hajinan wa inna nabi fal asor al Firdaus a'la. Inna rajinan, sudah surga itu banyak. Dan sungguhnya putramu telah mendapatkan Firdaus yang paling tinggi. Wa inna nabi fal asor Firdaus a'la. Sungguh anakmu telah mendapatkan Firdaus yang paling tinggi. Ikhwatillah rahmatullah. Yang ada sebuah soal itu futur. Membaik dalam amal, tidak semangat dalam melakukan kebaikan. Ya adalah sebuah-sebuah tadi yang kita sebutkan. Dan sebuah-sebuah soal itu melemah dalam diri. Yang diantaranya tadi sifat malas. Oleh karena itu Nabi Alaihi Wasallam berlindung kepada Allah SWT dari sikap malas. Rasul mengatakan, Allahumma inni a'udzu bika min al-'ajzi wal kasal. Wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ketidakmampuan dan dari kemalasan. Terlebih seorang yang dia punya kesempatan banyak, kemudian dia menyia-nyiakan, menganggur-anggurkan umur untuk nganggur yang tidak ada manfaat. Sahabat Umar mengatakan, inni la uhibbu, inni la uhibbu an ara rajulan sabab lala di amal dunia wala di amal akhirat. Saya enggak suka lihat pengangguran. Enggak sibuk urusan dunia, enggak sibuk urusan akhirat. Orang yang kita telah membunuh waktunya. Ya, kita telah membunuh waktunya sendiri. Orang yang anggur, menyenyakkan umurnya, enggak sibuk urusan dunia, enggak sibuk urusan akhirat. Jadi yang sebab seorang itu telah haram dari melakukan amal kebaikan adalah al-jalis su, temannya jelek. Temannya jelek terkadang ketika kamu punya tekad untuk berbuat baik, diharamkan lagi keharaman. kamu masih terlalu muda untuk kemudian kamu rajin. Nanti kalau kamu sudah pegang tongkat, sudah bungkuk, baru kamu rajin. Nanti nama amal berkuasi, amalan kan tergantung penutupannya. Sehingga masih muda. Ini hujah iblis ya. Ini adalah hujahnya setan. Orang tahu dari mana kalau dia sampai bungkuk? Tahu dari mana umurnya sampai tua? Tidak ada yang tahu. Kenapa sekarang itu? Teman yang buruk ini dia tak mengharap. Kamu ingin tobat saja teman kamu itu, ya terudah tak nawar-nawarkan. Kompon nawarkan teman saya tak bisa melakukan. Kira kau bisa kembali lagi. Pikir pula lingkungan yang tidak mendukung, lingkungan yang jelek. Hidup dari sebab seorang itu malah sederhana. Makanya barakallahu fikum. Sebagai ulama mengatakan, sedekah itu yang bagus sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Jadi sedekah dengan sembunyi-sembunyi ngasih pada orang atau dengan terang-terangan biar orang bahagia. Secara umum dia bagus sembunyi-sembunyi. Namun tetap kaidahnya keikhlasan harus tetap itu berharap. Namun terkadang terang-terangan lebih bagus dari ini. Apa? Di saat umumnya orang pelit, padahal mereka mampu, dengan kamu sedekah dengan terang-terangan orang akan meniru kamu dalam kebaikan, maka ini lebih baik terang-terang. Terkadang sedekah dengan terang-terangan lebih mulia, lebih bagus daripada sedekah dengan sembunyi-sembunyi. Kalau ada manfaat ya tadi, ada maslahat ya tadi. Kemudian bagi minuman umum orang pergi pada mereka mampu. Kemudian ada orang butuhkan untuk sedekah dengan terang-terangan. Orang-orang pelit ini pada jalan kamu mengundang mereka serta dorong untuk melakukan kebaikan. Ini lebih bagus. Berarti anda perhamna sunatan setelah menjadi teladan dalam kebaikan, maka mereka jika mengikuti kamu, kamu mendapatkan. Kemudian di atas sebab menyebabkan ini paling besarnya sebab seorang itu luntur dalam beramal. Malah dalam beramal adalah maradul qulub. Adanya penyakit pada hati. Penyakit pada hati. Ya, anda bisa bayangkan. Anda masih muda belia, mengangkat misalnya barang ember berisi 20 liter kuat. Ketika tangan anda sakit bengkak, dengankan 20 liter, 2 kilo saya tidak mampu. Dengankan 2 kilo, mengangkat tangan untuk makan saya tidak mampu. Ketika tangan kita sakit seperti itu, ketika itu kalau hati kita sakit. Apa bedanya dengan melakukan kita sakit? Malah hati kita sakit, berat tubuh ini dirasakan pada tahun sebaiknya. Berat tubuh ini digerakkan untuk melakukan amal sebaiknya. Jika barulah itu, kita butuh mengenali penyakit-penyakit hati. Kalau penyakit-penyakit fisik, kita ngerti. Sedikit saja kita gak enak badannya, kita lebih obat di apotik. Sedikit saja gak nyaman, kita datang ke dokter spesialis. Namun kita terkadang mengingat penyakit hati. Kita tidak merasa kalau kita hati. Atau kita merasa namun kita enggan untuk mengobati. Atau kita mengobati tapi enggan untuk melanjutkan pengobatannya. Ini di atas sebab seorang ya, luntur dalam, luntur dalam beramal, luntur dan belum. Apa tanda-tanda seorang itu hatinya berpenyakit? Banyak. Di antara ciri-ciri seorang itu hatinya berpenyakit, yang pertama enggan untuk mendalami agama ini. Pokoknya enggak ada gerget untuk belajar ilmu agama, hatinya ada penyakit. Ini dua. Malas untuk melakukan kebaikan. Kalau kita merasakan diri kita malas untuk melakukan kebaikan pada tulisan, berarti lagi di sini ada penyakit. Sebelum kronis. Allah sebutkan tentang sifat orang-orang yang terpenyakit hatinya, itu orang munafik. wa idza qamu ila sholati qamu qusala yurauna an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalilan. Orang-orang munafik itu kalau berdiri sholat mereka malas-malas, berdiri sholat mereka malas-malas, kalaupun mau sholat mereka pun hanya terbuka. Yurauna an-nasa terbuka dan mereka tidak mengingat Allah sendiri. Sudah di antara tanda hati seorang penyakit kalau hati ini sukanya kepada yang maksiat-maksiat, kalau hati ini senangnya kepada yang maksiat-maksiat, bukti berhati ini hati yang berpenyakit. Segera coba sebelum segera sesuatu yang terlalu kalau sudah kronis berat pengobatannya. Sehingga barakallahu fikum, ini diantara sebab dan masih banyak, dan yang terkait dengan ini insyaallah kita lanjutkan pada waktunya insyaallah ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.